Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap pelajaran yang keempat atau ad-darsu ar-rabi'u, pelajaran yang keempat, setorkan terlebih dahulu na'am barakallahu fikum kosakata yang kemarin sudah kami berikan, yaitu 5 kosakata. Coba antum sebutkan. Pertama, maktabun artinya meja. Kedua, rafun artinya rak. Ketiga, mirwahatun artinya kipas angin. Keempat, sa'at, oh? Sa'atun artinya jam. Kelima, haqibatun artinya tas. Mirwahatun, huh? Na'lun, huh? Syajaratun, raffun, wasdikhun, wasdikhun, namlun, jidarun, amudun, amudun, raffun, raffun, sa'atun, mirwahatun, saburatun. Insyaallah dah bisa ya, enggak masalah, diulang-ulang terus. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu atsabahullah ad-darsur rabi'u, pelajaran yang keempat. Perhatikan baik-baik, pelajaran yang keempat ini bukan pelajaran yang rumit atau bukan pelajaran yang sulit, tapi pelajaran yang sangat-sangat mudah. Oleh karena itu didengarkan baik-baik. Yaitu pelajaran seputar huruf jar. Huruf jar ini adalah huruf yang membuat isim yang jatuh setelahnya menjadi majrur. Ingat-ingat, huruf jar adalah huruf yang membuat isim, isim itu adalah kata benda yang jatuh setelahnya menjadi majrur. Setelah itu baru jelaskan, majrur tanda asalnya adalah dengan dhammah. Paham belum? Paham belum? Benar. Tapi kasrah. Paham ya? Majrur tanda asalnya adalah dengan kasrah. Jadi nanti huruf jar ini menjadikan isim atau kata benda yang jatuh setelahnya menjadi majrur. Apa itu majrur, Ustaz? Majrur itu adalah suatu ungkapan tentang sesuatu yang tandanya adalah kasrah. Majrur itu adalah suatu ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Paham ya? Nah, jadi majrur itu kalau tanya apa sih majrur itu? Ada majrur, ada marfu, ada mansub, ada majzum, enggak usah bingung. Majrur itu adalah suatu ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Paham? Ewan na'am. Ini tak perkenalkan sekarang biar nanti tidak gagal paham. Jadi harokat kan seperti ini. Ini apa? Ini garis. Ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, ada sukun. Ini adalah majrur. Paham ya? Majrur itu suatu ungkapan tentang kasrah atau yang menggantikannya. Ini adalah mansub. Mansub itu suatu ungkapan tentang apa? Fathah atau yang menggantikannya. Ini namanya marfu. Marfu itu suatu ungkapan tentang dhammah atau yang menggantikannya. Ini namanya majzum. Majzum itu ungkapan tentang sukun atau yang menggantikannya. Sudah ada gambaran sekarang? Yang kita bahas sekarang yang mana, Akh Abdul Ghafur? Yang majrur. Ini namanya majrur namanya. Majrur itu suatu ungkapan tentang apa tadi? Kasrah atau yang menggantikan. Kita lihat. Huruf al-jari fi ala min ila. Fi artinya di dalam. Huruf jar itu adalah fi ala min ila. Ini bukan pembatasan tapi di antaranya. Huruf jar banyak sekali. Di antaranya empat ini. Fi ala min ila. Fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke. Paham soalnya? Nah. Huruful jarri, ini fungsinya. Huruful jarri tajurrul ismal ladzi ba'daha bil kasrah. Huruf jar itu mengejarkan isim yang jatuh setelahnya dengan kasrah. Itu ada definisi itu. Apa fungsi huruf jar itu? Fungsi huruf jar adalah mengejarkan isim yang jatuh setelahnya dengan apa? Kasrah. Jadi tandanya kasrah. Paham belum? Jadi nanti kalau termasuk huruf jar harus majrur. Majrur tandanya dengan apa? Kasrah. Sudah selesai, enggak usah panjang lebar, enggak usah pusing-pusing. Marfu tandanya dengan dhamma, mansub tanda asalnya dengan fathah, majrur tanda asalnya dengan kasrah, majzum tanda asalnya dengan sukun. Selesai. Selesai enggak? Selesai. Kita lihat. Isim itu adalah kata benda, fi'il kata kerja. Jadi enggak usah bingung. Muhammadun fil baiti. Aywa, Muhammad berada di dalam rumah. Muhammad di dalam rumah. Fi huruf jar al baiti. Enggak boleh dibaca al-baitu, enggak boleh dibaca al-baita. Kalau ada orang baca Muhammadun fil baitu, walaupun keras suaranya gagal paham. Paham ya? Muhammadun fil baita. Gagal paham enggak? Gagal paham. Yang benar bagaimana? Muhammadun fil baiti. Harus atau enggak ini? Harus enggak fil baiti? Harus, wajib. Paham ya? Harus itu ya, fil baiti. Antum baca fil baitu fil baita, walaupun keras suaranya, bagaimana? Gagal? Gagal paham. Ayo, sudah selesai insyaallah, lanjutkan lagi. Yasirun fil ghurfati. Al baiti artinya rumah. Yasirun fil ghurfati, yasir di dalam kamar. Ghurfah itu kamar. Aminatu fil matbakhi. Aminah di dalam dapur. Wah, ini kok enggak ditanwin, kenapa ini Ustaz ini? Ini sudah dari sananya enggak tanwin. Enggak usah banyak nanya. Itu keliru, ustadznya keliru jawabnya. Paham ya? Kalau ada nanya kenapa Aminah enggak boleh tanwin? Kita katakan kaidahnya dipegang baik-baik, semua nama wanita enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Paham ya? Semua nama wanita enggak boleh ditanwin kecuali Hindun atau Da'dun. Kalau ada perempuan namanya Hindun, tanwin Hindun. Selain itu enggak boleh. Sofiyatu, Ruqayyatu, Aisyatu, Aminatu, Khonsa'u, Zainabu, Maryamu, Shifa'u. Paham ya? Intinya nama-nama perempuan semuanya enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Selesai. Selesai enggak Akhadul Ghafur? Selesai enggak? Selesai. Ayo, enam. Itu kaidah. Jadi kaidah itu dihafal. Jami'ul asma'in nisa' mamnu'atun min at-tanwin illa Hindan. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Selesai. Jadi kalau antum baca Aminatun gayanya gitu gagal paham. Aminatu. Aminatu fil matbakhi. Aminah di dalam dapur. Matbakh itu dapur artinya. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu di atas meja. Jelas, maktab meja sudah kita lewati. At-tiflu 'alas sariri. Anak kecil itu di atas ranjang atau kasur. At-talibu 'alal kursiyyi. Pelajar itu di atas kursi. Kharajal mudarrisu minal fasli. Pak guru telah keluar dari kelas. Kharaja itu fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja. Mudarris telah keluar, pak guru telah keluar, berarti sudah keluar. Dia melakukan kerjaan atau enggak? Melakukan kerjaan yaitu keluar. Apa maksudnya? Nah, kharajal mudarrisu minal fasli. Pak guru itu telah keluar dari kelas. Fatimatu minal hindi. Coba lihat itu. Fatimatu minal hindi. Enggak tanwin. Kenapa enggak tanwin? Apa kaidahnya tadi, Akh Muhammad? Kaidahnya apa tadi? Kenapa Fatimah enggak tanwin? Caranya enggak gitu caranya. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Itu sudah mencakup semuanya. Antum ketemu Fatimah, ketemu Aisyah, ketemu Ruqayyah, ketemu Sofiyah, ketemu yang nama perempuan semuanya jangan ditanwin kecuali Hindun. Paham belum? Kecuali siapa? Hindun. Paham soalnya? Ya, na'am. Cara kaidahnya gitu, tanya apa kaidahnya tadi itu. Kalau mau pakai bahasa Arab juga boleh. Jami asma'in nisa mamnu'atun minat tanwin illa Hindan. Itu bahasa Arabnya. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Lah Zainab bagaimana? Sama Zainabu. Maryam piye? Maryamu. Paham belum? Paham enggak? Ya, na'am. Kita lihat di sini. Kata beliau Fatimah tu minal Hindi. Fatimah dari India. Hindi itu India. Hadal qalamu min Muhammadin. Pena ini dari Muhammad. Pena ini dari Muhammad. Ya, berarti syahidnya apa? Min Muhammadin. Ingat-ingat ya. Dzahaba Khalidun ilal ma'hadi. Khalid telah pergi ke ma'had. Ma'had itu semacam tempat belajar, pondok lain sebagainya gitu ya. Naam. Syahidnya mana itu syahidnya? Ma'hadi. Karena ada ilal ma'hadi. Ma'hadu ilal ma'hadu gagal paham. Ilal ma'hada gagal paham. Ilal ma'hadi itulah yang benar. Mahum insyaallah. Kenapa majrur? Karena kemasukan huruf jar yaitu ila. Mahum insyaallah. Ayo. Berikutnya. Dzahaba Aliun ilal mudiri. Ali telah pergi ke kepala sekolah, mudir kepala sekolah. Dzahaba talibu ilal mirhadi. Pelajar itu telah pergi. Nah, pelajar itu telah pergi ke WC atau toilet. Paham ya? Nah, mirhad itu WC atau toilet. Naam. Syahidnya mana? Ilal mirhadi. Boleh enggak dibaca ilal mirhadu? Ilal mirhada? Enggak boleh. Harus ilal mirhadi. Mau insyaallah? Ayo naam. Kita lihat. Berikutnya sebenarnya ya barakallahu fikum masih panjang lebar. Jadi alangkah baiknya kalau kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena faedahnya ada dua di situ nanti. Faedah mengenai penggunaan aina diiringi dengan penggunaan mada dan juga mengenai nama-nama wanita yang tidak boleh ditanwin. Cuman sebelum kita tutup terlebih dahulu faedah yang kita ambil ini kita ulang terlebih dahulu. Apa faedah yang kita ambil pada pelajaran yang keempat malam hari ini yaitu perkenalan huruf jar. Disebutkan di sini ada empat. Empat ini bukan pembatasan tapi diantaranya. Kalau yang namanya diantaranya berarti masih ada yang lain. Paham ya? Di antaranya empat ini fi, ala, min, ila. Fi artinya apa? Di dalam, ala di atas. Fi di dalam, ala di atas. Ila ke, min dari. Fi di dalam, ala di atas, min dari, ila ke. Paham belum? Nah, itu yang kita ambil. Kaidahnya setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur. Caranya gitu, pasti majrur. Majrur itu apa sih majrur itu? Biar orang tahu, coba jelaskan majrur itu apa? Suatu ungkapan tentang kasroh atau yang menggantikannya. Paham belum? Itu majrur. Jadi antum lihat itu majrur dan kasrah semua itu, ya enggak? Naam. Fil baiti alal maktabi minal fasli. Mahum insyaallah. Faedah yang kita ambil masalah nama perempuan coba diulang lagi apa tadi? Antum? Semua perempuan yang kewajiban kembali. Jami asma'in nisa mamnu'atun minat tanwin illa hindan. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Timbul pertanyaan lagi. Lah kenapa kok Hindun tanwin Ustaz misalkan? Antum jangan gagal paham, jelaskan kepada murid yang nanya tadi. Kenapa kok tanwin Hindun? Kenapa Hindun kok tanwin boleh? Eh? Karena tiga huruf tengahnya sukun. Coba perhatikan dulu. Nah, ini untuk bukti biar nanti antum enggak bingung. Hindun, berapa huruf? Tiga huruf, tengahnya sukun. Satu, dua, tiga. Setiap nama perempuan tiga huruf tengahnya sukun pasti tanwin. Selesai? Selesai gak? Selesai. Hindun, dah, gak usah panjang lebar, gak usah bingung-bingung. Mas Muki ya ukhti, siapa namamu? Da'dun. Tiga huruf tengahnya sukun. Namanya Mas Muki, siapa namamu? Maryam. Maryamun atau Maryamu? Ayo, kaidahnya apa ya? Setiap semua nama perempuan kecuali Hindun. Kurang kalau gitu. Semua nama perempuan kecuali Hindun kurang. Apa? Setiap nama perempuan. Semua. Semua nama perempuan. Serah ya. Lanjutkan. Coba lanjutkan. Antum. Semua nama perempuan. Ya. Itu masih keliru. Apa ya? Semua nama perempuan Ewa, kecuali Hindun. Antum coba ulangi. Ewa, itu dihafal itu ya, itu faedah itu sudah paten itu, harga mati. Paham ya? Kecuali Hindun, sebabnya kenapa Hindun kok tanwin tadi? Kenapa? Tiga sukun. Tiga huruf tengahnya sukun, inilah yang bisa meningkatkan apa? Imunitas. Karena kalau kita enggak digertak seperti ini, nanti imunitasnya melemah. Dengan ada gertakan seperti ini, terdorong untuk semangat. Insyaallah taala, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.